السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام قدير الله سبحانه وتعالى. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-11, dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah At-Taubah ayat ke-122. Nah, silakan baca Bu Dahiris. نعم سأ... أعوذ بالله من الشيطان Bu. الرجيم. يا نعم كده نعم سأ ألو Oh ya, apa kelihatannya belum nyalain speaker. Lanjut aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Dan tidaklah sepantasnya bagi orang mukmin untuk pergi semuanya. Yang pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka ada kelompok yang memperdalam agamanya untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepada mereka, supaya mereka ya zarun itu waspada, Ustaz ya. Naam. Halo, harfu atfin. Ma harfu nafin. Isim ma nafin. Kana fi'il madi nakis. Al-mu'minuna isim kana. Al-lamu lamu kai. Bukan ya, bukan. Yang firu. Ya. Apa enggak? Apa itu namanya? Kalau depannya makan atau lam yakun? Namanya lam juhud. Juhud. Lamul juhud ya, lamul juhud. Lam juhud. Gimana tadi Ustaz penjelasannya ini lam juhud kalau kana depannya? Iya, jadi kalau ada kalimat yang depannya makan atau lam yakun itu namanya lamul juhud, lam pengingkaran. Karena kan ini mengingkari kan? Iya. Nah. Alamu lamu juhud, yan firu fi'il madi tetap masuk ya Ustaz ya, masuk bilam itu. Oh, fi'il madi fi'il mudhari. Fil mudhari masuk lam yahud. Lamil juhud. Nah. Lamil juhud. Kafatan ini maf'ulun bisa Ustaz apa? Enggak lah. Emang apa, emang sukit? Pergi itu butuh objek enggak? Kafa itu kan menjelaskan keadaan kan. Okay. Jadi dia hal. Oh, hal ya. Kan taukid hal. Atau bisa maf'ul mutlak. Hal pun maf'ul mutlak. Nah. Tapi bukan taukid ya Ustaz ya? Bukan. Oh iya. Alfa'u harfu arfin, lau harfu syartin, la harfu nafin, nafaro fi'lun madin, mingkulli jarwa majur, firkotin mudafun ilaihi, minhum jarwa majur, to'ifatun fa'il Ustaz ya? Iya, fa'il. Fa'il dari nafaro. Betul. Lihat tafakahu, kalau lam ini lam apa Ustaz? Ini baru lam ta'lil, ini lam kai. Alamu lamukai liyatafakahu fi'lun mudari'un mansubun bilamikai alo fa'il fi'dini jarwa majrur alo hatbatfin alamu lamukai yunziru fi'lun mudari'un mansubun bilamikai alo fa'ilun qawma mafulun bi hum mudafun ilaihi idza zarfiyah syartiyah raja'u fi'il madi alwaw fa'il ilaihim jarwa majrur la'alla harfu taraji hum isim la'alla yahzaruna fi'lun mudhari'un waw sebagai fa'il jumlah dari fi'il dan fa'il sebagai khobar dari la'alla. Wa maka na yambaghi lil mu'minina ayyah ayah ruju jami'an likitalin aduwihim. Jangan ditanwinin, kita li'aduwihim. Oh, likitali aduwihim. Kama la yastaqimu lahum ayyak udu jami'an. Fahalla kharaja lil ghazwi wal jihadi min kulli firqatin jami'atun jama'atun. Jama'atun. Ya, jama'atun. Jama'atun tahsilu bihim fahsilu bihimul kifayati. Tahsilu bihimul kifayati. Bukannya tahsulu ya, hasalu kan yang sulit. Tahsulu bihimul kifayatu wal maksulu. Tahsulu bihimul kifayatu wal maksulu. Wazalika liyatafaqqahu ya. Liyatafaqqaha alqa'iduna anil kitali fayaklamu ma tajaddada minal fa'lamu ma tujaddadu tujaddadi ma tujaddadi tujaddadu tujaddadu ma tujaddadu minal ahkami fi dinillahi wa ma unzila ala rasulihi wa yanziru qaumahum bima ta'lamuhu inda ruju'ihim ilaihim la'allahum yahzaruna azaballahi bimtithali awamarahu wajtinabi nawahihi. Dan tidak selayaknya bagi mukmin pergi semuanya untuk berperang memerangi musuh-musuhnya sebagaimana tidak berdiri bersama mereka. Tidak berdiri Ustaz, apa diam? Ya, maksudnya ya, sebagaimana jangan sampai semuanya duduk gitu. Sebagaimana jangan sampai semuanya duduk bersama mereka. Maka tidakkah kamu keluar gitu untuk berperang dan berjihad dari segolongan dari kelompok dari sekelompok, dari sekelompok, dari satu kelompok, dari setiap golongan. Untuk mendapatkan secukupnya yang dimaksud, gitu misalnya. Kok, karena jadi bingung dengarnya. Saya juga bingung nih menginginkan misalnya. Gimana ini? Gimana? Ya. Maksudnya, maka mengapa tidak ya keluar untuk berperang dan berjihad, dari setiap kok ada kelompok yang bisa menghasilkan kecukupan dan tujuan gitu. Oh, mencapai. Maksudnya dari setiap kelompok yang ikut berperang itu harus ada orang-orang yang tetap berdakwah di kaumnya sebagai berjuang. Dan demikian untuk menyesuaikan orang yang tinggal dari berperang. Maka ini ada faktor itu bukan menyesuaikan, agar membuat faqih ya, membuat paham orang-orang yang duduk, orang-orang yang tinggal dari berperang. Agar membuat paham orang yang duduk dari berperang, maka mereka mengetahui apa yang diperbarui Pak Tujadadu. Iya. Diperbarui dari hukum-hukum agama dan apa yang diturunkan kepada Rasulnya. Dan mereka mengingatkan kaumnya terhadap apa yang kalian mengetahuinya ketika kembali dari berperang kepada mereka agar mereka berhati-hati terhadap azab Allah dengan mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Jadi habis perangnya ada suatu perubahan hukum-hukum gitu Ustaz maksudnya ya? Bukan, kan orang yang sibuk berjihad itu kadang-kadang nggak tahu apa wahyu-wahyu yang turun itu apa aja segala macam gitu. Ini kan itu turun ketika Rasulullah masih hidup ya, jadi sangat dimungkinkan ketika para sahabat berperang itu ada beberapa hukum baru yang mereka tidak pahami seperti itu. Oh, jadi yang tinggal memahami agama tadi menjelaskan pada yang pergi berperang gitu misalnya. Ya betul betul. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fika barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَغْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Dan tidak sepatutnya bagi orang-orang beriman seluruhnya pergi ke medan perang. Mengapa? Ya, sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi. Ya. Untuk apa? Liyatafaqqahu, agar mereka memperdalam pengetahuan dalam agama dan agar mereka memberi peringatan kepada kaum mereka apabila mereka kembali kepada mereka, agar mereka ya waspada. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwasannya tidak boleh ternyata seluruh orang ikut berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada orang-orang yang berdakwah di kaumnya, ya. Bahkan berjihad dengan pena itu lebih dahsyat daripada berjihad dengan pedang. Kenapa? Karena siapa yang bisa memotivasi orang-orang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Mereka para ulama. Mereka para ulama dengan pena mereka menjelaskan kepada umat ini tentang keutamaan jihad, ya, tentang pahala yang akan diraih oleh orang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan motivasi dari mereka, dengan dakwah dari mereka, orang-orang mau berperang. Kalau semuanya ikut berperang sampai ulamanya, bahkan kalau misalnya ulamanya terbunuh misalnya dalam perangan, maka siapa yang akan melakukan proses regenerasi para mujahidin, ya? Dan baik yang berperang dengan pedangnya, ya, baik yang berjihad dengan pedangnya ataupun yang berjihad dengan penanya, ini sama-sama mendapatkan kebaikan. Kalau tidak berperang orang dengan pedang sampai mereka mengetahui keutamaan-keutamaan dari jihad itu sendiri. Karena jihad ini urusan yang berat, ya. Seseorang itu mengorbankan tidak hanya hartanya tapi juga jiwanya. Yang seperti ini kan butuh pada pemahaman. Dan ini tugasnya para ulama, ya. Artinya ada pembagian peran dalam Islam di mana ada sekelompok orang yang dengan kekuatannya dia bisa menghancurkan musuh dengan pedangnya, dan sebagiannya lagi dengan kekuatan ilmunya dia menghancurkan musuh dengan ketajaman penanya, ya, ketajaman tulisannya seperti itu. Nah, artinya jangan, ya, kadang-kadang ya ISIS itu kan mereka menuduh para ulama itu sebagai ulama duduk, ya. Ulama yang hobinya duduk-duduk, ya. Oh, ISIS itu kan gitu. Mereka mencerah para ulama sebagai orang yang hobinya hanya duduk-duduk. Ulama yang pembahasannya hanya haid dan nifas, kata mereka seperti itu. Padahal para ulama inilah yang dengan ilmunya, dengan basirah yang dia miliki, dengan dakwah yang dia lakukan, ya, orang-orang dia jadi mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, silakan dibaca Abu Fatimah. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghillah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang di sekitar kalian dari orang-orang kafir agar dia mendapati pada kalian kekuatan. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa. Ya harfunida ayu munada alha badal. Ada apa tambia aladina yang badal. Tambia. Aladina badal amanu fi'lun madin alwaw sebagai fa'il. Qatilu fi'lun fi'lu amrin alwaw sebagai fa'il alladzina maf'ulun bih yaluna fi'lu mudhari'un alwaw sebagai fa'il kum maf'ulun bih minal kuffari jar wa majrur alwaw harfu adfin allamu lamukai yajidu fi'lu mudhari'un mansubun bila mukai alwaw sebagai fa'il fikum jar wa majrur lillah maf'ulun bih dari yajidu alwaw harfu atfin i'lamu fi'lu amrin alwaw sebagai fa'il An-Nahr kutaukidin wa nasbin Allaha lafzul jalalah sebagai isim anna ma'adharab al-muttaqina apa mudhafun ilaih jumlah ma'al muttaqin sebagai khabarnya Anas tafsirnya ya ayuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa'amalu wa'amilu bisyar'ihi ibda'u biqitalil aqrabi fal aqrabu ila daril islami minal kufari wal yajida kuffara fikum ghillatan wa syaddatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqina tapi syiddah ya syiddah ya syiddatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqina bi ta'yidihi wa nasrihi wa yararan yang membenarkan Allah dan Rasulnya lakukanlah syariatnya dengan memulai memerangi orang-orang terdekat kerabat maksudnya ya maka kerabat sehingga dia masuk ke dalam Islam dari orang-orang kafir dan mereka orang-orang kafir mendapatkan pada kalian kekuatan yang kuat dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa bita'idi ini saudara penolong dengan apa sih menguatkan oh dengan menguatkannya dan pertolongannya dan menolongnya dan menolongnya nah misalnya nah syukran jazakallah khairan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين Wahai orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian dan hendaknya mereka mendapati adanya kekuatan yang besar pada diri kalian. Dan ketahuilah semuanya Allah bersama orang yang bertakwa. Jadi salah satu di antara tujuan berjihad adalah untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin kepada orang-orang kafir. Agar mereka tidak lagi bisa berbuat semena-mena sebagaimana yang mereka lakukan kepada orang muslim yang muhajirin sebelum mereka berhijrah ke kota Madinah di mana mereka banyak menyiksa kaum muslim. Dan dengan menunjukkan kekuatan, ya mereka akan pikir dua kali untuk menyiksa kaum muslimin. Mereka akan pikir dua kali untuk memerangi kaum muslimin. Dan memang benar saja, setelah kemenangan demi kemenangan diraih oleh kaum muslimin, ya bahkan negara adidaya saat itu, yaitu Romawi dan Persia, mereka gentar kepada pasukan kaum muslimin. Ya. Bagaimana tidak gentar? Karena pasukan kaum muslimin dikenal sebagai pasukan yang tidak pernah merasakan kekalahan. Kecuali hanya 1-2 peperangan saja. Ini menunjukkan besarnya kekuatan kaum muslimin. Sehingga membuat ya kalau kaum muslimin ingin berperang dengan suatu negara, ya sebelum mereka sampai, rasa takut telah masuk ke dalam dada-dada para musuh Islam ketika itu. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya silakan baca bukunya. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون Dan apabila diturunkan sebuah surat, maka niscaya di antara mereka ada orang yang bertanya, manakah di antara kalian yang bertambah keimanan? Dan adapun orang-orang yang beriman, maka Allah menambah iman mereka. Dan mereka merasa gembira. Al-Wawu harfu atfin, idha zorfiyah syartiyah, ma isim mausul sebagai mubtada. Mubtada ya Ustaz. Unzila fi'il madi mabniun lil majhul suratun naibul fa'ilnya alfa'u harfu jawab minhum jarwa majrur sebagai khobar muqaddam man isim mausul sebagai mubtada muakhar, yaqulu fi'il mudhari dengan fa'ilnya berumir mustatir huwa ya'udu alaman ayyu isim istifham ya, isim istifham kum, kum berarti khobar ya, ini kan itu ya, ma'rifah berarti khobar ya Ustaz, kumnya kum, kum khobar zadat fi'il, zada fi'il madi. Afan, aneh lupa nggak nyalahkan. Ayukum itu justru ayu itu mubtadanya. Oh iya, mubtada. Ini kan pertanyaan. Kumnya berarti? Hah? Kumnya udah pilih. Kan ayu. Oh. Kumnya oh iya deh, iya iya iya. Berarti ayunya isim isifam, kumnya mudofun ilai. Ayukum sebagai mubtada. Ada. Zada. Zada fi'il madi dengan fa'ilnya domir mustatir huwa ya, fa'il domir mustatir huwa, eh hiya hiya domir mustatir hiya alha'u maf'ulun bi hadhihi, tanya itu ntar hadhihi yang khabarnya apa fa'ilnya, iya gak sih nanya. Oh iya benar-benar fa'ilnya zada ya si. Fa'ilnya zada berarti alha'u maf'ulun bi hadhihi isim isyarah sebagai fa'il dari zada ya. Zada nah. Imanan berarti hal ya. Hal apa maf'ul mutlak tamis, ya? Tamis. Oh, tamis. Apa yang bertambah keimanan ya berarti tamis. Oh iya deh, ya, ya adat ya. Imanan berarti tamis ya. Alfa'u harfu atfin amma harfu tafsilin alladzina isim mausul sebagai mubtada amanu fi'il madi alwaw sebagai fa'il. Alfa'u harfu jawab zadat fi'il madi dengan domir mustatirnya hiya ya. Hum maf'ulun bi imanan, ini bisa enggak maf'ul mutlak? Karena kan amanu ya. Enggak, itu sama lagi kita. Tamyiz lagi berarti. Tamyiz. Imanan tamyiz alwa'u harfu atfin hum mubtada yastabsyirun fi'il mudhari dengan alu sebagai fa'il jumlah jumlahnya sebagai khobar dari hum. Nah. Tafsir 120 berapa sih tadi? 124 ya. Wa idza ma anzalallahu suratan. Suratan ya, suratan ya. Suratan min suril Qur'ani. Ini apa sih jamaknya? Jamaknya suratan ya. Suar. Oh, suar. Suari ya. Suari. Min suaril Qur'ani ala rasulihi. Famin haula'il munafiqina man yaqulu inkaron wastihza'an ayyukum zadathu hadhis suratu ya. Tasdiqan billahi wa ayatihi. Fa'amal ladhina amanu billahi wa rusulihi fazadahum nuzulus surati. Benar ya? Nuzulus surati imanan. Bil ilmi biha wa tadabiriha. Wa tadabburiha ya. Oh iya ini masdarnya ya. Wa tadabburiha wa i'tiqadiha wal amali biha. Wahum yafrahuna bima a'tahumullahu minal imani wal yaqini. Apabila Allah menurunkan sebuah ayat dari surat-surat di dalam Al-Quran kepada Rasulnya, maka niscaya mereka, orang-orang munafik itu, ada yang berkata dalam keadaan ingkar dan mengejek ya. Dalam keadaan ingkar dan mengejek. Apakah dengan sebuah surat kepada kalian akan menambah iman kalian kepada Allah dan ayat-ayatnya? Dan adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menambah keinginan mereka dengan turunnya sebuah surat dengan pengetahuan ya, dengan ilmu padanya dan perencanaannya, mentadaburinya dan meyakininya serta mengerjakannya. Kata Ustadz ya. Dan mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa iman dan keyakinan ya. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Dan apabila diturunkan suatu surat dari Al-Quran, maka di antara mereka, yaitu orang munafik, ada yang berkata, siapakah di antara kalian bertambah imannya dengan ayat ini, dengan surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka bertambahlah keimanan mereka. Dan mereka merasa gembira. Jadi orang munafik itu, kalau ada ayat Al-Quran, ada surat yang turun ya kepada mereka, mereka seakan-akan mengolok-olok ayat tersebut. Ya, dengan mengatakan, siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya ayat ini? Ini kata orang munafik. Ada pun orang-orang beriman ketika turun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka jelas bertambah keimanan mereka. Karena mereka mengharapkan itu, beda dengan orang munafik. Orang munafik itu tidak mengharapkan turunnya ayat, bahkan mereka khawatir kalau ada ayat yang diturunkan yang menjelaskan tentang sifat buruk mereka. Dan nyatanya ya banyak turun dalam surah At-Taubah ini ayat-ayat yang menjelaskan sifat-sifat orang munafik. Nah, jadi bedanya kalau orang munafik itu ya deg-degan ya, mereka tuh khawatir Al-Quran itu banyak bicara tentang mereka, sementara orang yang beriman justru merasa gembira. Mereka selalu menanti-nanti turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya silakan dibaca, Pak Edi baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka akan ditambah dalam di dalam mereka, dalam hati mereka, rijzan, kotoran atau kekafiran atas kepada kekafiran mereka, dan mereka akan mati sedangkan mereka dalam kondisi kafir. Al-wawu harfu atfin, amma harfu syartin, alladzina isim mausul sebagai mubtada, fi kulubihim, fi kulubi jar majrur him, mudhof ilaihi fi qulubihim khabar muqaddam maradun mubtada muakhar alfa ahfu jawab zadat fi'il madhi hum maf'ul bi rijasan maf'ul bi yang kedua enggak rijasan itu tadi kayak tadi tamyiz rijasan tamyiz ila rijsihim ila rijsi jar majrur him mudhof ilai al wawu harfu atfin matu fi'il madhi al wawu sebagai fa'ilnya al wawu harfu atfin hum ini bukan wawunya hal ya hal maksudnya kondisinya keadaan yang sedangkan mereka ya hum dhamir sebagai mubtada kafirun adalah khobar. Nah. Kurang ke atas. Wa ammal ladzina fi qulubihim nifaqun wasak nifaqun nifaku wasakun fi dinillahi fa'innuzulu surati. Nah ini kayaknya fa'inna ada bukan fa'in karena dia nggak ada jawabannya. Fa'inna nuzula surati. Fa'inna nuzula surati yaziduhum. Yuziduhum nifakon wasakon ilamahum alaih. Bukan kof kaf ini wasakkan. Wasakkan ilamahum alaihi min qablu min nifaki wasakin wasaki. Dan ada pun orang-orang ini dalam hati mereka ada kemunafikan dan ada kesak keraguan tentang di dalam agama Allah, maka dengan turunnya surat ini akan menambah kemunafikan dan keraguan di dalam apa-apa yang telah ada pada mereka sebelumnya, yaitu berupa kemunafikan dan keraguan. Mereka akan hancur ya, Ustaz. Binasa ya. Binasa. Dan mereka dalam kondisi menentang Allah dan ayat-ayat-Nya. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum assalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Ada pun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka mereka bertambah kekupuran mereka kepada kekupuran yang sudah ada, dan mereka mati sementara mereka dalam keadaan kafir. Nah ini, kalau orang beriman, ketika ada ayat Al-Quran yang turun, maka bertambahlah keimanan mereka. Sementara orang kafir, ketika turun ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu makin kafir, makin bertambah kekafiran mereka. Karena apa? Karena ketika ada ayat yang turun, bukannya diterima, bukan diimani, tapi mereka malah menolaknya, mengolok-oloknya, menjadikannya sebagai bahan tertawaan, sehingga bertambahlah kekafiran mereka. Tapi aneh, mohon maaf nih, ada kuliah jam 7, pengalaman kemarin, kalau sampai jam 6:30 nggak keburu sampai kampus ya. Tapi mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu ya, insya Allah kita lanjutkan hari Senin. Ini ada koreksi dari Bu Dayalis. Waliyajidu ayat 123. Jadi waliyajidu. Waliyajidu fikum ghilwah. Lamnya adalah lam amr. Ya. Ya. Ini memang artinya gimana Bu Dayalis? Hendaknya atau supaya ya? Enggak, tadi saya kurang paham juga Ustaz. Bisa kalau lam muka itu kan dia berbentuknya bukan sukun ya? Oh iya benar ya, benar. Ya ini betul lam muramr ya. Iya. Waliyajidu betul, dan hendaknya mereka mendapati dalam diri kalian ada kekuatan. Iya betul. Ya jazakallahu khairan Bu Dalis atas koreksinya. Makasih. Tapi ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sampai di sini dulu untuk majelis kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan Senin. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.